Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ibu-ibu? Ya, saya juga sedang membicarakan detail di dalam tentang kerjasama Indonesia dan Libya. Sebelum ini saya ke Malaysia, sebelumnya lagi ke Turki. Hari ini yang dari Libya, yang kita akan ada kerjasama pendidikan sebuah universitas besar di sana untuk kerjasama. Kemudian yang kedua juga bidang dakwah dan kemanusiaan. Kalau ibu-ibu lihat barangkali bantuan Libya untuk Ustadz Arifin Ilham, iya kan dulu namanya Markas Qaddafi, tapi itu uang negara. Nah ini saya bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan qadarullah saya nggak perlu ke Libya, dia yang datang ke sini gitu. Semuanya mudah-mudahan untuk kepentingan dakwah dan Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita tadabur surah Ali Imran ayat 66 ya. Sekarang masuk ke 67. Jelas. 66-nya belum selesai. Oke. Baik, kita masuk ke surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak yang belum siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyya. Walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Ini ayat yang akan kita tadabburi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana mahana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Wala Nasraniyan, dan bukan pula orang Nasrani. Walakin, akan tetapi hanifan, dia adalah seorang yang luris, itu maksudnya cenderung terlalu ingin bertauhid. Karena manusia ini kan cenderungnya bengkok nih. Nah hanif itu enggak ikuti kemanusiaan. Ini kalau kita terlalu ikuti kemanusiaan, manusiawi kan Ustaz? Maksudnya apa kalau gitu? Jadi boleh dong marah, kan gitu ya? Kan manusiawi. Kita juga kan manusia, artinya apa tuh? Buat salah gitu. Ibrahim tuh enggak gitu. Enggak mau manusiawi terus. Tapi hanifan. Dia selalu cenderung untuk ketauhid. Pokoknya ibu kesel kalau ketemu Ibrahim. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah lagi. Terus maju lagi Allah lagi. Itu Ibrahim. Hanifan. Maunya lurus terus. Ayolah sekali-kali. Enggak mau dia. Yolah sama teman-teman ini sekali-kali lah, bolehlah. Enggak ada itu. Capek enggak sama dia nih? Capek. Enggak. Lurus. Ibrahim tuh kayak gitu. Itu hanif. Ayolah Mas, ayolah Pak. Ayolah ya sekali-kali demi anak, ya gitu. Kira-kira kalau Ibrahim gimana? Ya enggak mau tuh. Dia namanya juga acara keluarga, bahagiakan keluarga lah, joget dikit gitu kan. Ulang tahunnya, ayolah gitu ya. Apalagi ini juga pernikahannya sekali-sekali umur hidup. Jadi gimana, oke enggak? Nah, kalau manusiawi, Indonesiawi, Jawi, Sundawi, ah itu oke lah. Tapi kalau Ibrahim, tidak, dia cenderung selalunya ingin kepada yang lurus, yang tauhid. Kalau kita yang mana? Maunya yang asik-asik aja ya. Nah Ibrahim gak yang begitu. Hanifan. Karena Yahudi itu tabiatnya apa? Tabiatnya menyimpang. Misalnya penyimpangan yang mana? Dia tahu kebenaran, tapi dia mengingkari kebenaran. Kalau Nasrani cenderung pada kesesatan, sejak awal disesatkan oleh seniornya Yahudi. Karenanya Islam itu lurus, wasatan, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Islam itu wasatan, umat pertengahan, bukan liberal. Kita ini pertengahan. Pertengahan apa? Undecided, pemilihannya belum. Presiden masih bingung, undecided, atau masih swing voter posisinya, atau netral terus. Nah, ini orang-orang yang belum punya pendirian, gak boleh ini. Karenanya orang yang masih netral ini syubhat posisinya. Posisi syubhat itu posisi haram. Syubhat itu haram. Halal jelas, haram jelas, tengah-tengah. Nah, syubhat ini di kemana? Haram. Udah jelas pilihannya. Udah. Enggak usah bicara politik kalau di sini. Nomor dua kan saja politik. Kita bicara tadabur dulu. Lanjut ya. Jadi Ibrahim itu hanif, kalau Yahudi itu cenderungnya ghuluwun, berlebihan. Yang ini ada lagi anak Tuhan, Bapak Tuhan? Enggak ada. Karena Ibrahim bahkan tidak mau mentolerir akalnya. Bahkan akal sehat pun enggak diterima semuanya. Dan Ibrahim gak mau mengandalkan hidup dengan akal sehat. Yang disebut akal sehat itu gak pernah bisa sampai ke surga dan neraka. Bisa gak akal sehat membedakan surga dan neraka? Gak akan. Akal sehat mampu membedakan mana malaikat, mana jin? Gak ada. Sebut akal sehat itu, pertama, ya udah gak usah kita lanjutin, ke hanifan dulu. Ya udah nanti saya jelasin hanifnya kayak apa. Musliman. Nah, jadi sikapnya tuh cenderung hanif, maunya yang benar-benar aja, yang lurus-lurus aja, gitu. Dan musliman yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Misalnya, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Nah, dia berserah diri, dialah Allah yang tidak ada sesembahan selain dia. Gitu ya. Kalau ibu nyembah siapa? Nyembah siapa? Boleh saya cek betul-betul sudah menyembah dia? Boleh? Boleh. Saya cek. Kalau diajak Nabi Ibrahim masuk ke api, mau enggak? Enggak mau. Kalau diajak oleh Nabi Musa ke laut, mau enggak? Kagak ada perahu. Hah? Saya enggak yakin. Kalau yang sudah huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dia berserah diri. Terserah kata Allah, ke api ya ke api, ke laut ya ke laut. Dia cuma satu pilihannya, sami'na wa. Kalau ibu-ibu sami'na wa, pikir-pikir dulu lah. Iya apa ya? Contoh. Contoh. Kalau ibu-ibu jadi Ibrahim nih, suruh masuk ke api. Mau langsung mau sami'na wa ta'na atau sami'na wa pikir-pikir dulu? Itu waktu ibu-ibu pikir-pikir dulu, ya itu namanya huwallah alladzi la ilaha illa huwa, tapi illa ana dia enggak. Dia bukan kul huwallahu tapi kul ana. Jadi kul ana itu artinya kita sebetulnya bukan, kalau kul huwa katakanlah dia. Dia yang alimul ghaibi wasyahadah. Dia ilmunya itu mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Ibu mengetahuinya yang mana? Yang nyata, semuanya atau separuh? Separuhnya benar separuh atau sedikit? Sedikit. Jadi sebetulnya ibu-ibu ini menjalani hidup ikuti ilmu Allah atau pikiran sendiri? Ah, di sini nih belum musliman. Nah, ya. Enggak, saya mau ikut, pikir-pikir dulu. Tapi coba-coba dulu ya. Ah, ini yang kedua. Ini belum musliman kebanyakan. Belum. Kalau berserah diri itu ilmunya terserah Allah, logikanya terserah Allah, bahkan selera dan keinginannya pun terserah Allah. Dulu waktu masih muda, masih cantik dulu, disuruh pakai hijab kayak gini yang syar'i, kira-kira apa kata lu dulu? Dulu. Ntar aja kalau udah tua, udah ubanan. Ya. Udah siap. saya panggil habis ini ya. Musliman itu ya berserah diri. Makanya Nabi Musa suruh masuk api, ayo aja kalau ibu-ibu. Coba dulu. Ih panas gak jadi. Ya. Kalau la ilaha illahua, no. Karena terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Huwallahu alladzi la ilaha illahua alim al-ghaibi wasyahada. Yang syahada aja sih kita gak tahu semua. Gimana jadinya kalau komplek ibu-ibu gak dijaga satpam? Gimana kalau di kampung ini tidak ada polsek, tidak ada koramil? Masalah enggak? Gimana kalau di Indonesia ini enggak ada keamanan? Masalah enggak? Kita pengen tidur aja gitu. Tapi itu pun kita enggak tahu semua kan? Tapi ada yang lebih hebat. Bagaimana penjagaan para malaikat? Ibu sadar enggak hal itu? Oh enggak. Ini lagi pemilu kayak gini, sihirnya banyak sekali. Nah sekarang teman-teman yang berjuang melawan ahli sihir ini, itu kelihatan gak di publik? Enggak. Di TV muncul gak? Oh, padahal ini bahayanya luar biasa. Yang bermain sihir, alimul ghaibi wasyahada. Ini pekerja-pekerja yang gak kelihatan? Banyak. Tapi ilmu kita kan sedikit. Kalian, hanifan musliman, lurus cenderung ke tauhid, setelah itu ya berserah diri. Dia tidak mengikuti ilmunya sendiri, kemudian akalnya sendiri, kemauannya, dia terserah semuanya kepada. Jadi yang disembah itu Allah. Kalau kita selama ini menyembah siapa? Enggak lah, menyembah ilmu kita sendiri, menyembah logika kita sendiri, menyembah perasaan sendiri. Akhirnya ayatnya itu yang dia suka aja yang dijalanin. Kalau gak suka, ya gak ngingkari sih, tapi ya pending lah. Apalagi yang merugikan, dia jalankan gak? Enggak. Baik ibu-ibu sekalian, saya ingin menunjukkan kesungguhan kepada tamu bahwa kita akan bekerja keras. Saya ingin disahkan sekaligus yang penting didoakan. Mudah-mudahan kerjasama bilateral Indonesia dengan sebuah lembaga besar di Libya. Ya, ada universitas di sana namanya Kuliatul Da'wah, tempatnya Ustadz Adi Hidayat belajar. Nah, ini kampusnya. Kampusnya itu kerjasama sama kita di sini. Ya. Bismillah, saya panggil dulu sekedar beberapa menit baru kemudian beliau keluar, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sebelah kanan Dr. Tajuddin. Beliau koordinator di kuliah hadis, jurusan hadisnya di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Ia memiliki beberapa sanad kutubus sittah dan beberapa kitab lain. Nah bersama saya Ustadz Dr. Muhammad ya, Ibrahim Muhammad dari Libya, pakar bidang al-masarif al-islamiyah, bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam, dan juga salah satu tokoh di tingkat dunia dalam urusan ini, yang juga memiliki beberapa sertifikasi ekonomi Islam di tingkat dunia dan urusan perbankan dan keuangan. Dan nanti detailnya saya juga minta profilnya lebih detail. Bersama saya seorang pengusaha, juga anak seorang pengusaha besar dari Libya, ismu Bilal, ya, dan punya beberapa usaha dan juga jaringan-jaringan lembaga sosial yang ada di sana. Pada hari ini, safan waqi' aqd tafahum au protokol baina muassasa al-hadar al-islamiyah wa jam'a kulliyatul da'wah. Kulliyatul da'wah, memasil kulliyatul da'wah al-islamiyah, antara kuliah da'wah yang saya sebutkan Ustaz Adi Said Hidayat di sana belajar untuk memorandum of understanding. Ya, kita berdiri sini mohon doa dan restunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan mudah-mudahan ini sampai ke akhirat. Dan ini yang kami tanda tangani sifatnya wakaf. Kalaupun nanti ada keuntungan dari pendidikan ini, 100% kita wakafkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena rencananya kalau ini terjadi, beliau akan setiap tahun memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia belajar di tempat kita. Setiap tahun, jadi 4 tahun 240 mahasiswa janjinya. Jadi dari situ kemudian akan ada nanti beberapa hal yang bisa kita kerjakan, tapi ini khusus untuk jurusan ekonomi Islam. Nah detail-detailnya nanti ada, mungkin bisa apa namanya akuntansi Islam, bisa juga manajemen Islam, bisa marketing Islam, tapi ini fokus di sana insya Allah. Dan kita mulai dari 60 mahasiswa, ikhwan dan akhwat, dan semuanya full beasiswa selama 4 tahun. Ya, dan kemudian penerimaan murid baru lagi dapat beasiswa lagi. Seterusnya begitu, insya Allah. Dan insya Allah untuk program pasca sarjana, kalau ini sudah jalan, juga akan melangkah. Mohon doanya. Bismillah. Bikalimah. Utarjimuha. Ya, tujuan utamanya adalah untuk melahirkan spesialis-spesialis di bidang ekonomi Islam yang bersertifikasi standar internasional. Itu tujuannya. Dan beliau punya sertifikasi itu baik sebagai individu maupun sebagai universitas. Dan ini universitas besar di Libya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نرحب بهذا الجمع الكريم وكانت هذه الفكرة أن نقوم بتوطين وصناعة نخب في المالية الإسلامية. Setelah membaca Bismillah, kemudian beliau mukaddimah, tujuan daripada kerjasama ini adalah untuk melahirkan para spesialis bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam. هؤلاء النخب هم من سيقوم بتطوير الاقتصاد الإسلامي. إنشاء وتطوير المصارف الإسلامية والتأمين التكافلي وكل أطراف الخاصة بالاقتصاد الإسلامي. Mereka-mereka yang akan lulus dari universitas ini atau fakultas ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan program-program ekonomi Islam dan keuangan-keuangan terkait dengan keuangan Islam di Indonesia. إذا استقلت الأمة بأدوات مالية موافقة للشريعة الإسلامية تستطيع أن تكمل الدين الإسلامي على أحسن وجه. Umat Islam sudah memiliki modal yang cukup secara material, tetapi dijalankan secara Islam, maka ini akan membuat umat Islam bisa melakukan banyak hal dalam urusan agamanya. ختاما نأمل الله أن يوفقكم ويوفقنا في هذا العمل. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau kemudian menutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Da'mi insyaallah sanaqum bil amal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru MOU-nya, nanti detailnya saya harus pergi ke Napoli. Hei ke Napoli, Toro Blues, Rivoli, hei Rivoli. Di mana? Ya, Tripoli, Toro Blues, atau Monopoli kali ya. Yang penting saya akan diundang ke sana untuk 3 proyek ya ke Libya. Nanti yang mau daftar sama tim ya. Insya Allah setelah ini akan ada lanjutan. Aku lahum yani badahada sofanuwaqe tafsili fi Libya. Wabaduhunna yuridna yusyarikna. Yuridna siyaha hunak. Ya, nanti kalau mau ada yang mau jadi saksi mau ikut boleh. Ya, sambil kita jalan-jalan ke sana ya. Ada yang belum ke Libya? Belum, mau ke sana? Nah, kita mungkin ke Tripoli sambil lihat nanti daerah mana yang bagus-bagus ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di Malaysia saya juga sudah kunjungan dan kerjasama dengan International Islamic University di Malaysia, juga Universitas Sains Islam Malaysia, USIM, yang qadarullah beberapa teman saya jadi pejabat juga di sana, dan insya Allah profesor terkemukanya di Malaysia yang mendapatkan Nobel Islam dari Faisal Foundation itu orang Minang, Prof. Irwandi, yang menemukan konsep halal science. Nah, saya setelah terus berkomunikasi dan beliau menjadi konsultan di beberapa negara Timur Tengah dan di Malaysia, tapi di Indonesia kurang dikenal. Dan sayangnya menurut beliau, Indonesia ini kenapa mainnya banyakkan di sertifikat, sehingga proyek bisnis halalnya dimakan sama orang lain. Padahal itu proyeknya triliunan. Ya, mulai makanan halal, fashion halal, fun halal, film halal, sampai kepada rekreasi halal itu, umat Islam cuma mikirin di sertifikatnya, dia berpikir di industrinya. Untuk itu saya tarik-tarik beliau juga. Dan rupanya ya asli Minangkabau itu. Prof. Irwandi namanya. Baik. Dan itu satu-satunya orang Indonesia kayaknya yang mendapatkan, kalau tidak salah ya, iya di tingkat dunia. Yang kedua, yang pertama, I'm not sure. Iya. Baik, alhamdulillah kita sudah punya utusan di tingkat dunia dan sampai sekarang beliau terus berputar terus. Kalau dia kirim WA ke saya nih sedang di Sharjah di Dubai, ada lagi dunia. Nah inilah ilmuwan yang memang punya misi perjuangan, ya. Beda dengan ilmuwan murni, ya, peneliti apa semua, tapi tidak punya nilai perjuangan. Nah saya berharap ibu-ibu terutama yang muda-muda nih, ya terus kembangkan penelitian-penelitian, ya, secara akademiknya. Mudah-mudahan ilmu ibu bukan cuma bermanfaat pada bidang keilmuannya saja, tapi bagaimana dakwah itu berkembang. Baik, lanjut. Kita lanjut ke materi hari ini. Baik, hanifam musliman. Jadi lurus dan berserah diri. Kalau kita kadang-kadang maunya yang asik-asik gitu ya. Yang kedua masih menyembah siapa? Menyembah diri sendiri. Ya, gini ceritanya. Kan ada ayat bunyinya walayat itu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Janganlah sebagian kita menuhankan sebagian yang lain. Marahlah orang Yahudi. Muhammad, saya enggak pernah ya. Kata orang Yahudi menyembah rahib-rahib saya. Orang Nasrani juga bilang, Muhammad jangan asal bicara ya, saya enggak pernah nih menyembah ulama saya, menyembah pendeta-pendeta saya. Nabi Muhammad bilang, bukankah kalian menghalalkan yang mereka halalkan padahal diharamkan oleh Allah? Bukankah kalian ya mengharamkan yang diharamkan oleh ulama kalian padahal dia itu tangan dengan Allah? Nah disinilah musyriknya kalian. Nah kalau kita mungkin bisa lebih parah, udah gak pakai ilmu, udah gak ngikuti ulamanya gitu ya, pakai pikirannya sendiri gitu kan, pakai pikirannya sendiri, baru pakai logikanya sendiri, baru pakai seleranya sendiri. Saya muslim terus ya, mendingan buat investasi bir daripada dijual riba gitu. Nah, ini kan muslimnya separuh. Yang namanya muslim itu waktu kita bilang musliman, hanifan musliman, berserah diri artinya. La ilaha illa huwa. Alimul ghaibi. Dialah yang lebih tahu, yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Kalau kita ikut dia yang alimul ghaibi wasyada, baru kita bisa melihat dia ar-Rahman ar-Rahim. Sebelum itu kamu gak akan pernah bisa mengetahui yang namanya ar-Rahman ar-Rahim. Karena di surah Al-Hasyr, Wallahu alladhi la ilaha illahu. Terus, alimul ghaibi wasyada. Terus, huwar rahmanur rahim. Gak mungkin kita bisa merasakan rahman dan rahimnya Allah kalau kita belum berserah diri bahwa dialah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Nah ibu-ibu sekalian, gampang gak menanamkan ini ke anak-anak? Waduh, berat. Orang tuanya aja belum. Gimana anak-anaknya? Ya, sehingga kita nih ya pantaslah hari ini kita bertadabur surah Al Imran tentang Ibrahim. Nanti kita akan bicara sedikit, ada apa sih dengan Ibrahim? Kenapa mereka rebutan Ibrahim sih? Gitu ya. Kayaknya kok rebutan banget gitu, stigma Ibrahim atau sampel Ibrahim atau apalah. Ibrahim tuh sama gue loh, gitu. Ada apa dengan Ibrahim? Afa fadailu Ibrahim nanti. Wa ma kana minal musyriki. Dan Ibrahim bukanlah masuk golongan orang yang. Jadi ada berapa poin di ayat ini? Pertama, informasi bahwa Ibrahim bukan Yahudi. Bukan pula Nasrani. Kenapa? Kenapa dia bukan Yahudi, bukan Nasrani? Karena kan Ibrahim duluan. Ya, ayat sebelumnya kita pelajari ya. Duluan mana Musa sama Ibrahim? Ada orang bilang begini, kamu tahu gak Nabi Muhammad itu mazhab Syafi'i? Hah? Gitu kan pertanyaannya? Ada kayak begitu. Nabi Muhammad itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Saking fanatiknya kepada Syafi'i dan fanatiknya kepada Nabi. Tapi dasarnya salah, enggak ada ilmunya. Bisa-bisanya Nabi Muhammad mazhab. Emang Syafi'i lahir tahun berapa? Dan yang punya dasar ilmu agama itu siapa? Gitu ya? Nah begitu juga Yahudi dan Nasrani. Kok bisa-bisanya Ibrahim Nasrani? Kemudian Ibrahim itu Yahudi. Emang sih, memang Imam Syafi'i itu bangsa Quraisy, keturunan Quraisy. Memang keturunan Quraisy. Dari semua imam mazhab yang empat yang punya keturunan Quraisy itu adalah, tapi enggak mesti Nabi Muhammad mazhab Syafi'i. Kenapa Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi Nasrani? Karena mereka sama-sama Bani Israel. Itu dasar apa ya, berpikir linear mereka itu. Baik. Oke, kalau memang Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, so apa Ibrahim itu? Hanifan musliman wa ma kana minal. Sebutkan tiga kriteria ideologi Ibrahim. Satu, Hanif. Dua, tiga, wa ma kana minal. Kalau kita jujur, belum Hanif, belum total muslim, kadang-kadang menyembah pikiran sendiri, kadang-kadang menyembah ilmu sendiri. Pulang ke rumah pelit, loh gimana ceritanya, suami bingung, pokoknya pelit aja. Terus, oh rupanya dari luar ada belanjaan, uangnya kurang, gara-gara suaminya enggak ngasih uang banyak tadi, enggak transfer, waktu minta transfer, maka suaminya dibilang, ini jangan merasa di sini enggak ada orangnya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia melihat suaminya dari sudut pandang sedotan dirinya gitu melihat. Sehingga lupa sama kebaikan suaminya yang banyak, yang dia tahu suaminya pelit. Padahal gara-gara kerudungan tuh yang gak kebeli. Baik. Nah kita ini pun dalam melihat peristiwa kehidupan keseringkali menggunakan ilmu kita yang sedikit, otak kita yang separuh, karatan lagi. Nah totalitasnya muslimannya rendah. Jadi bukan gak musliman. Yang musliman itu tadi saya katakan ya, Huwallah alladzi la ilaha illa. Saya ini mau tahu loh, ibu-ibu kalau ibu-ibu ngomong la ilaha illa huwa, apa sih yang ada di pikirannya, di perasaannya? Tiada sesembahan selain, apa maksudnya di dalam benak ibu itu? Waktu ngomong kayak gitu, hanya Allah lah sesembahan satu-satunya gitu ya. Sadar ngomong kayak gitu, tapi sadar gak sering menyembah diri sendiri? Gak sadar. Sekarang udah mulai sadar. Jadi sebetulnya ayat yang ibu pakai ini kul huwa atau kul ana? Hah? Udah jelas sekarang ya? Jadi ibu-ibu ini sering kul huwa atau kul ana? Yang kita jalan ini suka-suka dia atau suka-suka gue? Udah jelas? Di sini musyriknya lu. Ibrahim wa makana minal. Jelas? Udah selesai di materinya. Hah? Bagaimana caranya? Nah, lain ceritanya kalau gimana caranya, tambah sesi baru itu. Baik. Ini yang mau saya beresin dulu. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Oh rupanya Nabi Ibrahim memang punya keistimewaan. Bahkan Nabi Muhammad sangat bangga gak dengan Nabi Ibrahim? Ada apa sih dengan Nabi Ibrahim? Sedikit saya bacakan CV Nabi Ibrahim. Di antara kelebihan Nabi Ibrahim. Yang pertama. Yang pertama, kelebihan Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imaman. Al-Baqarah 124. Ibrahim, kamu aku jadikan kamu sebagai imam bagi semua manusia. Jadi imam besarnya manusia yang bertauhid itu siapa? Enggak ada imam besar yang lain dalam urusan ridah ini. Karena siapa yang mengangkat Ibrahim jadi imam manusia? Allah. Sudah jelas kelebihan Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang yang beragama kemudian ingin jadi tokoh, kalau enggak ada legitimasi dari Ibrahim, enggak sah itu. Apalagi seorang nabi. Ya, karena Allah sudah menetapkan imam semua manusia itu di siapa? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Gitu kan? Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim. Berat enggak ujian Ibrahim? Ibu punya bayi nih. Ya, kalau ibu jadi istrinya Ibrahim kira-kira ngamuk apa enggak dulu tuh? Enggak? Lu tuh ya, gak ingat susah lu ya sama gue. Gitu kan? Dulu lu waktu susah, sekarang pas lu udah kaya raya ninggalin gue di sini sama bayi, ngamuk-ngamuk ke ibu-ibu. Nah, Ibrahim alaihissalam ujiannya berat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan Ismail, dengan Ibrahim, itu namanya bapak, ayah, suami ibu tuh. Kebahagiaannya, ini ibu-ibu kadang-kadang gak sadar. Suami itu bu, seneng banget kalau anak lelakinya bisa berdampingan bekerja sama dengan ayahnya, dengan suami. Bu, dia bahagia sekali. Hah? Rah urusan lu lah. Kan gue bicara yang punya anak laki-laki. Yang kagak punya ya bukan salah gue lah. Bikin aja lagi. Samet. Ya cari mantu lah kan gitu. Cuma nih banyak ibu-ibu yang ngajak anaknya jauh dari lakinya. Dan sengaja dibikin berbeda. Padahal yang namanya ayah itu bahagianya kalau sudah. Misalnya nih sederhana deh. Ayah disetirin sama anak lakinya itu happy. Bangga. Ya. Disopirin sama anak itu bangga. Walaupun kadang-kadang waktu awal-awal masih belajar ada rada ngeri gitu ya. Ya gak apa-apalah. Kita juga dulu belajar juga susah. Itu kan kalau suami kan. Kalau ibu, jangan. Kan gitu. Nanti ini, nanti itu. Kayak dia dulu gak ngerusak mobil. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melihat Ismail sudah sampai pada usia bisa bekerja sama disuruh sembelih. Berani gak? Kalau kita diperintah gitu gimana? Kuat gak kira-kira? Kuat gak? Nah itulah. Setelah Ibrahim lulus ujian dan nilainya sempurna. Karena sempurna ujian Ibrahim maka ditunjuklah jadi imam. Sebab Ibrahim itu hanifan, musliman, wa makana minal, baru nilainya sempurna. Kalau kita? Kalau diuji kayak Nabi Ibrahim berapa nilai kita kira-kira? Hah? Kalau kita diuji Nabi Ibrahim berapa nilainya bu? Mudah-mudahan naik lah setelah ini ya. Bagaimana caranya menjadi orang berkelas? Hanifan musliman wa makana. Hanifannya gimana? Lurus. Mau yang asik-asik aja apa enggak? Asiknya menurut Allah aja lah ya. Bukan asik menurut. Nah bagus, udah bener nih. Ya, di sini. Ini kalau di sini kayak orang normal semua ya. Soleha banget loh kalau di sini semuanya. Ya Allah sempurna. Demi Allah kalau begini semua nih di rumah suami-suami. Masya Allah. Lancar setoran. Andai kayak begini semua nih di rumah nih. Mak-mak kayak gini. Masya Allah. Bukan cuma anak yang bahagia. Menantu pun bahagia. Tapi keluar dari sini banyak yang ngerecokin rumah tangga menantu. Rupanya kemarin saya duduk bersama deputy di Malaysia di International Islamic University, Prof. Rida Nur namanya. Saya ceritakanlah bagaimana kinerja kita di Indonesia lalu dengan Malaysia. Ternyata sama Ustadz. Ini kata Profesor Farida Nur. Di antara penyebab perceraian di dalam rumah tangga itu ibu mertua. Ya, ini buat yang calon jadi nenek ya, calon punya mantu, hati-hati. Banyak rumah tangga yang hancur gara-gara siapa? Gara ibu mertua nih terutama yang rewel gitu ya. Nah, ya enggak semua lah, ada yang mertua sengsara, saya juga tahu. Yang anaknya lupa sama ibunya ada. Nah kayak gitu perlu diselepet tuh. Perlu dijewer. Ini nih lihat perut emak nih, gituin. kamu keluar dari sini nih gitu. Jangan terus mau dia di mana salah sebut nanti kan gak enak. Udah kita lanjut dulu. Apa kelebihan Ibrahim alaihissalam yang kedua? Inna Ibrahim kana ummah. Ini surah An-Nahl 120. Wal ummah wal jami' li khisalil khair. Kenapa sih, ada apa sih dengan Ibrahim? Kenapa diangkat menjadi pemimpin bagi manusia dan semua para nabi dan rasul ini? Sangat bangga kalau dilekatkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengaku yang paling dekat. Dan itu ada teks sunnah. Bahkan wajah yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah wajahnya siapa? Muhammad SAW. Kenapa? Karena Ibrahim di dalam surat An-Nahl ayat 120, pada dirinya melekat berbagai macam bentuk kebaikan manusia. Jadi ibu-ibu sekalian, perbanyak mempelajari sifat-sifat Ibrahim. Jadikan itu menjadi sifat kita, juga menjadi sifat anak-anak kita, generasi kita. Ajarkan ke mahasiswa kita, ajarkan ke generasi-generasi kita semuanya, ke murid-murid kita semua. Majami' khisalil khair. Allah Akbar, Allah Akbar. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Silakan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.